السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين فتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، قرأنا الحديث 300 بعد 200، وهو حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها، أو أشعرتها وقلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku yang memilinnya, yakni pengikat leher hewan-hewan kurban Rasulullah SAW dengan tanganku sendiri. Ada ta'kidan, penegasan. Kemudian diberi tanda dan diikat dengan kalung-kalung atau dengan ikatan-ikatan yang khas. Kemudian dikirim. Kalimat ba'asa biha ilal bait, dikirim ke baitillahil haram. Wa aqama bil Madinah, sedangkan beliau tinggal di Madinah. Fama haruma alaihi syai'un kana lahu halala, maka beliau tidak terharamkan dari sesuatu apapun yang tadinya halal. Baik, karena kita membahas babnya babul haji, sepertinya beliau al-Maqdis rahimahullah memasukkan semua yang berkait dengan al-haji, berkait dengan sembelihan kurban, artinya berkait dengan haji ataupun tidak berkait dengan haji, berangkat ihram ataupun tidak berangkat ihram. Karena di sini terkesan dohir hadisnya aqama bil Madinah, dohir kalimatnya ba'atha biha, diutus bawakan ini ke haram. Kita lihat syarahnya secara ringkas. Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'azzim al-bait al-atiqa wa yuqaddisuhu. Rasulullah SAW adalah seorang yang selalu menghormati dan mengagungkan baitillah al-atiq, wa yuqaddisuhu, dan mensucikan tempat tersebut. Fakana idza lam yasil ilaihi binafsihi, maka kalau beliau tidak datang sendiri ke sana ke baitillah, ba'asa ilaihi al-hadiyah, beliau akan mengutus seseorang atau satu rombongan membawa hewan-hewan kurbannya. Ta'dhiman lahu, dalam rangka mensucikan tempat tersebut. Wa tawassu'atan ala jiranihi, sebagai keluasan, sebagai bantuan untuk orang-orang yang tinggal di sana dan orang-orang yang beribadah di sana. Sehingga orang-orang yang beribadah di sana tidak akan kelaparan, gak akan kehausan biiznillahi ta'ala. Akan dapati nanti di sana pembagian-pembagian makanan, minuman, daging dan seterusnya tidak pernah berhenti walhamdulillah. Siapa yang memberi makan mereka dan memberi minum mereka? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengamankan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala. Rabba hadal bait, Rabbnya hadal bait, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sebagaimana sebutkan dalam surat Al-Quraisy. Nah, qala, dikatakan selanjutnya oleh pensyarahnya Abdullah Al-Bassam rahimahullah, maka ketika beliau tidak bisa berangkat sendiri ke haram, beliau akan utus bawakan hewan-hewan kurban saya. Wa kana idza ba'atal hadiya, dan beliau kalau mengirim hewan-hewan kurbannya, asy'araha wa qalladaha, dikalungi dengan ikatan yang khas, tidak sama dengan ikatan-ikatan biasanya, dan diberi tanda dengan isyar. Liya'laman nas annaha hadyun ilal baitil haram, agar manusia semua tahu bahwa ini adalah hewan kurban yang dikirim ke baitillahil haram. Perjalanannya tidak seperti perjalanan sekarang, dengan mudah, dengan pesawat, dengan kendaraan yang cepat, masya Allah. Dulu mereka berjalan kaki atau menaiki tunggangannya membutuhkan waktu sekian lama dan tidak dalam keadaan yakin akan sampai. Maksudnya ada yang celaka di jalan, atau ada yang terkena ular berbisa, ada yang terkena, begitulah, karena melewati padang pasir, bukit-bukitan yang tidak ada manusia di sana. Barakallahu fikum, perjalanan yang seperti itu. Tidak ada jalan tol, jalan aspal, atau jalan-jalan besar, tidak ada. Menaiki bukit, menuruni lembah ila akhirih. Kalau qadarullah, untanya lepas, atau orangnya terkena sesuatu di jalan, tidak sampai ke haram, untanya ditemukan oleh manusia, ini kurban, bawa ke haram. Paham ya? Karena sudah dikasih tanda, dan mereka semua sudah tahu kalau itu adalah unta kurban, atau itu adalah hewan kurban. Sehingga akan sampai kurban terus selalu ke haram dengan berbagai macam sebab-sebab, karena ada tandanya. Litahtarimahu, agar engkau dan mereka semuanya menghormati dan memuliakan hewan tersebut. Jangan diganggu, ini hewan kurban. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Liya'laman nasu annaha hadyun, agar manusia tahu bahwa itu adalah hewan kurban yang dikirim ilal baitil haram. Fayahtarimunaha, maka mereka pun menghormatinya. Wala yata'arradu laha bisu'in, enggak akan mengganggunya dengan perbuatan-perbuatan jelek. Fadzakarat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha ta'kidan lil khabar, maka Aisyah menerangkan apa yang beliau lakukan ta'kidan lil khabar, untuk menegaskan. Anakana tufattil qalaidaha, beliau sendiri yang memilin talinya, atau dia sendiri yang membuat ikatan di lehernya. Fatal tuha biyadi, dengan tanganku. Ada kulluha ta'kidat. Wa kana idza ba'atha biha wa huwa muqim fil Madinah, dan kalau Nabi mengutus hewan kurbannya atau mengirim hewan kurbannya dalam keadaan beliau di Madinah, la yajtanibal asya'allati yajtanibahal muhrim, min an-nisa'i wat-thibi wa labsi al-mukhayyat wa nahwi dhalik. Dan bahwasanya beliau kalau mengirim hewan kurbannya dan beliau tetap di Madinah, beliau tidak menghindari perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Tidak menghindari hubungan suami istri dengan nisa, tidak menghindari thayyib, minyak wangi, walabsil mukhayyad, tidak menghindari pakaian yang dibentuk dengan jahitan, membentuk tangan dan kaki. Bal yabqa muhillan li nafsihi, bahkan beliau tetap dalam keadaan halal pada dirinya. Kullu syai'in kana halalan lahu, semua yang tadinya halal tetap halal. Berarti beda hukumnya dengan orang yang membawa hewan kurban ketika niat ihram, maka terhalang dengan ihram. Kalau mengirim hewan kurban sedangkan beliau tidak berangkat, maka tetap dalam keadaan hilan. Ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith ini? Istafadna min hadhal hadithi fawaid, minha istihbabu ba'til hadhi ila al-baytil haram min al-biladil ba'idah walau lam yashabuha al-mahdi al-muhdi. Yang pertama, anjuran untuk mengirim hewan kurban ke haram, ila baitillahil haram, dari negeri-negeri yang jauh, walaupun tidak diiringi al-muhdi pelakunya, walaupun tidak diiringi oleh orang yang berkurbannya. Kamu berangkat haji, berangkat umrah, saya titip hewan kurban saya, sembelih di sana. Karena al-ihda ila al-baiti shadaqatun 'ala masakinil haram, karena memberikan kurban ke Baitullahil Haram adalah sedekah untuk orang-orang miskin di sekitar haram. Dan juga di samping sedekah mengandung pengagungan terhadap Baitullahil Haram, pensucian terhadap tempat tersebut, dan juga iqtida dengan Rasulullah SAW kalau kita lakukan untuknya. Demikian pula terkandung di dalamnya membantu orang-orang yang sedang ibadah, apalagi yang munqati'un ilal ibadah. Apa itu munqati'un ilal ibadah? Orang yang mengkhususkan dirinya untuk ibadah. Barakallahu fikum, kalau ada seorang yang beribadah di haram, tidak kerja apapun kecuali dia di haram, ibadah, ibadah, kalaupun dikatakan kerja, dia hanya membantu untuk bersih-bersih masjid. Bisa makan atau gak bisa makan? Bisa makan, tidak akan kelaparan. Allah yang akan memelihara mereka. Walaupun tidak perlu ihsa. Ihsa itu vasektomi, apa istilahnya, memotong kemaluannya, nah, apa namanya itu, nah, kebiri. Ada di sana orang-orang India terutama yang mengkebiri kemaluannya, kemudian dia berkata, aku serahkan diriku untuk Allah, aku akan diharam terus sampai mati. Sehingga dia bantu-bantu masjid, bantu-bantu ini gratis, gak minta bayaran, mau ibadah. Barakallahu fikum, tidak dianjurkan, tidak disunnahkan, tidak dicontohkan untuk mengkebiri sama sekali. Tetapi barakallahu fikum, kalau ada orang yang mewakafkan dirinya untuk Allah di haram, dia akan mendapatkan sedekah dari sekian banyak orang. Karena sedekah ke Masjidil Haram atau sedekah ke sekitar haram itu pahalanya lebih besar. Sebagaimana Rasulullah SAW lakukan, tidak menyembelih di Madinah, tapi diutus, kirim ke Mekah, kirim ke Mekah, kirim ke Mekah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa taqarrub ilallah, dan terkandung pula di dalamnya taqarruban ilallah, ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah karena Allah. dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thanian, yang kedua, istihbabu isyaril haji wa taqlidihi bil qirabi wan ni'ali wa liha'i syajari mimma huwa khilafu 'adatin nas liya'rifuhu fayahtarimuhu. Yang kedua, dianjurkan untuk menandai hewan kurban dan mengkalunginya dengan tali-tali yang tidak biasa. Bil qirabi, dengan bekas-bekas kirbah atau bekas-bekas sendal atau dengan pelepah-pelepah pohon. Mimma huwa khilafu 'adatin nas, dari apa-apa yang bukan kebiasaan manusia. Li'arifuhu fayahtarimuhu, agar mereka tahu bahwa ini hewan kurban untuk Allah, maka mereka pun akan menghormatinya, akan menjaganya. Yang ketiga, annal muhji la yakunu muhriman, bahwa seorang yang berkurban tidak dianggap sedang ihram kalau dia mengutus dan mengirim hewan kurbannya ke haram. Dengan mengutus hewan kurbannya ke haram, bukan berarti dia jadi muhrim atau jadi orang yang sedang ihram, tidak. Li'anna al-ihrama huwa niyatun nusuk, karena ihram itu berkaitan dengan niat manasik haji atau umrah. Maka ketika engkau memasuki miqat, batas-batas haram, dan engkau berniat untuk haji atau umrah dengan mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan, itulah yang menyebabkan engkau terhalang dari sekian perkara yang tadinya halal. Jadi tidak boleh. Hubungan suami istri tidak boleh, pakai minyak wangi tidak boleh, dan sekian banyak larangan-larangan ihram yang dijuluki dengan mahdhuratil ihram, larangan-larangan ihram. Bukan karena kurbannya, bukan karena sembelihannya. Maka kalau dikirim sembelihannya dari Madinah ke Mekah, yang mengirimnya tidak jadi ihram, maka tidak terhalang dari semua-semua yang disebut dengan mahdhuratil ihram, tidak terhalang dari apa yang tadinya halal. Baik, yang keempat, annal muhdi la yuhram alaihi aydan ma yuhram ala al muhrim min mahduratil ihram. Orang yang berikan kurban tidak terhalang, tidak terharamkan dari perkara-perkara yang diharamkan untuk orang ihram. Ini mirip dengan yang di atasnya. Barakallahu fikum. Berkata al-Mundiri, berkata jumhur, la yasiru bitaqlidil haji muhriman, bahwa seseorang yang telah mengikat hewan kurbannya dan meniatkan sebagai kurban untuk Allah, bahkan kalaupun dikirim ke haram, tidak jadi muhrim. Tidak jadi muhrim. Apa muhrim? Orang yang ihram. Tetap dia tidak jadi muhrim. Wala yajib alaihi syai, maka tidak ada baginya sesuatu apapun. Enggak ada kewajiban apa-apa dan tidak terhalang dari apa-apa yang tadinya halal. Wa qala ba'dul ulama, wa ila dzalika dhahaba fuqaha'ul amsar, dan kepada pendapat inilah para fuqaha di seluruh penjuru negeri berpendapat seperti ini. Artinya kalau akan menyembelih hewan kurban tidak terhalang dari segala larangan-larangan ihram karena dia bukan berihram. Yang kelima, jawazut tawkil fi suqiha ila al-haram, bolehnya mewakilkan kepada orang lain untuk mengantarkan hewan kurbannya ke haram. Tidak perlu membawanya sendiri, boleh menitipkan, boleh diwakilkan fi suqiha. Suq ini bukan maknanya pasar, tapi maknanya dari saqa ya suku, menuntun. Boleh mewakilkan orang lain untuk menuntunnya ke haram. Dan juga boleh untuk mewakilkan orang lain, dzabhuha wa tafriquha, menyembelihnya dan membaginya. Ini faedahnya am. Artinya boleh menitipkan ke orang lain, sembelihkan dan tolong bagikan. Disinilah dalil bolehnya adanya panitia kurban, dan kemudian orang-orang yang ingin berkurban menitipkan, tolong potongkan punya saya dan bagikan, terserah untuk siapa yang kalian lihat pantas untuk diberi. Itu boleh. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Nabi titipkan. Nabi SAW bukan hanya bilang titipkan, tapi tentunya dengan memotongnya dan membaginya nanti di sana. Ini taukil. Taukil fi mada? Fi suqiha atau sawqiha. Wa fi dabhiha. Wa fi tafriqiha. Mengantarkannya, memotongnya, dan membagikannya. Diwakilkan orang lain, boleh hukumnya. Yang keenam. Anna syar'a yakunu haitsul maslahatil mahdhah. Yang namanya syariat mesti terjadi untuk satu maslahat. Pasti ada maslahat. Imma maslahatul mahdhah, maslahat murni, hanya maslahat, atau maslahatur rajihah, atau maslahat yang lebih unggul. Tidak mungkin selain itu. Imam maslahat yang bersih, murni maslahat, atau maslahat yang unggul. Ada sesuatu yang tidak maslahat, mafsadah, tetapi maslahatnya rajihah. Paham? Enggak mungkin mafsadah, dan enggak mungkin mafsadah rajihah. Segala perkara kan biasanya ada mafsadah, ada maslahah. Kadang-kadang satu perkara, dua-duanya ada. Kebaikannya ada, tapi efek sampingnya ada juga. Nah, kalau agama ini mensyariatkan, pasti maslahat yang rajihah atau maslahat murni. Imma kebaikan murni atau kebaikan yang lebih unggul. Kebaikan yang lebih unggul. Kalau kejelekannya lebih unggul, pasti diharamkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan khamr, apa kata Allah? Hah? Kaifal ayah? Disebutkan ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya? Hah? Naam. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Qabla hadhihi al-ayah, sebelumnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ada, mafsadahnya lebih besar. Pasti diharamkan oleh Allah. Apalagi mafsadah murni. Apalagi mafsadah murni. Mafsadah walaupun ada nafa', tapi kan ada manfaatnya. Tapi yang rajih justru jeleknya, maka diharamkan. Kalau gitu ada empat perkara. Pertama, maslahat murni. Kedua, maslahat yang rajih dari mafsadahnya. Yang ketiga, mafsadah murni. Yang keempat, mafsadah yang rajihah, lebih unggul dari manfaatnya. Maka syariat hanya berkisar pada dua ini. Dua yang pertama. Imam maslahat murni atau maslahat yang lebih unggul daripada mafsadahnya. Baik, ini catatan penting sebelum akan membahas inti yang akan dibahas dalam poin ke-6. Apa kata beliau? Fa inna isyar al-ibil, menandai badannya unta atau punuknya unta atau sapi yang dijadikan sebagai kurban, fihi ta'dhibun laha. Di sana ada ta'dhib, dilukai atau mungkin dicap dengan sesuatu yang menyakiti. Mafsadah atau maslahah? Mafsadah. Walakin maslahatu is'ariha, tetapi maslahat yang didapatkan dengan ditandai seperti itu rajihah, lebih unggul. Wa ta'dhimiha, supaya dia diagungkan atau dihormati. Wa idharu ta'atillah, dan dalam rangka ketaatan pada Allah, rajih, itu lebih unggul. Ala hadhihi al-mafsadah al-yasirah, lebih unggul daripada mafsadah al-yasirah. la yajuz al-muslah al-battah. Tidak boleh muslah. Muslah itu mencacati. Bahkan orang kafir enggak boleh dicacati. Ketika dalam perang jihad fisabilillah, sudah mati ya mati. Jangan dicongkel matanya, jangan dipotong hidungnya, jangan dipotong telinganya, jangan disayat, jangan dibongkar perutnya, jangan. Haram muslah. Bahkan terhadap hewan, binatang, ternak pun tidak boleh. Itu hukum asal dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian ada yang bertanya, bukankah menandai ini termasuk mutlah? Kata para ulama, laisat bimutlatin. Ini bukan mutlah. Berbeda dengan mutlah. Mutlah itu menghilangkan sebagian dari tubuhnya. Sedangkan ini hanya menandai saja. Barakallahu fikum. Maka berbeda antara isyar dengan mutlah. Barang siapa menyatakan al-isyar huwal mutlah, maka berarti dia ingin menyatakan bahwa isyar itu haram, karena itu mutlah, mencacati musuh atau mencacati binatang. Bukan menandai. Mungkin ada yang menjawab, bukankah bisa menandai dengan yang lain, dengan kalung bertuliskan ini kurbannya fulan ibni fulan, kan bisa. Itu mudah sekali. Begitu tersangkut, putus, selesai. Sama dengan kambing-kambing lain, tidak ada bedanya. Tetapi kalau ditandai dengan isyar, bagaimanapun dia, kecuali kalau disembelih, baru hilang. Benar-benar hilang. Kalau tidak, tetap tandanya tidak akan hilang. Kalau disayat lebih banyak, tetap akan kelihatan bahwa ini sudah pernah ditandai. Barakallahu fikum. Sehingga maslahatnya rajihah. Dengan itu hewan tadi akan terjaga, akan dihormati, akan diberi makan, diberi minum oleh setiap orang yang melihatnya. Bahkan kalau hilang di tengah padang pasir, ditemukan orang-orang lain yang akan berangkat haji, tahu bahwa ini hewan kurban, akan dituntun menuju Baitullahil Haram. Itu semua hikmah-hikmah yang merupakan maslahat yang rajihah. Apa ringkas saya faedahkan namu? Dua sisi. Sisi pertama am, sisi kedua khas. Yang am adalah kaidah. Kita mendapatkan kaidah bahwa agama ini mengajarkan sesuatu yang maslahat murni atau maslahat yang rajih dari mafsadahnya. Baik. Yang kedua, yang khas dalam pembahasan kita secara khusus, yaitu bolehnya bahkan sunnahnya menandai walaupun dengan tanda yang melukai di punuk unta tersebut atau di punuk sapi. Yang ketujuh, annal afdal ba'athuha muqalladatan min amkinatiha la taqliduha indal ihram. Yang afdal adalah ketika diutus dari awal, pertama kali diberangkatkan sudah dikalungi, sudah ditandai, sudah diikat dengan ikatan-ikatan khusus, menunjukkan kalau ini adalah kurban. Jangan diikatnya atau ditandainya ketika sedang akan ihram baru ditandai. Ya. Sebaiknya dari awal, dari rumah, dari Madinah. Buktinya tadi Aisyah menceritakan, aku yang memilihnya, aku yang membuat tandanya, aku yang mengikatkannya. Kata Aisyah, apa maknanya? Maknanya dari Madinah, bukan dari Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah itu, kalau dari Madinah mau berangkat ke Mekah, di tengah perjalanan, bukan tengah perjalanan, begitu keluar dari Madinah, seperempat jam kemudian akan bertemu daerah yang namanya Dhul Hulaifah. Dan itu batas masuk ke haram. Bukan di situ. Nanti kalau Dhul Hulaifah baru, tidak. Dari awal pertama, dari rumah ketika mau berangkat, sudah membawa hewannya ditandai. Sudah dengan dikalungkan dengan ikatan-ikatan yang khas, yang berbeda dengan yang lainnya, agar diketahui kalau ini adalah hewan kurban. Limadha, apa hikmahnya? Litakuna muhtaramatan ala man tamurru bihi fi tariqiha. Agar dia selalu terjaga dan terhormat di dalam perjalanan. Sebelum sampai Dhul Hulaifah kan ada perjalanan jauh. apalagi yang bukan dari Madinah, apalagi yang dari Qasim. Sebasalnya lagi masih ada sekian puluh jam perjalanan, apalagi yang dari Yaman. Barakallahu fikum. Maka tentunya di perjalanan tadi orang-orang sudah tahu bahwa ini hewan kurban. Berarti yang afdal ditandai, dikalungi itu dari awal. Liyasulut tanafus fi anwa'i hadhil qurab al-muta'addi naf'uha, agar terjadi nantinya perlombaan atau berlomba-lombanya orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan membuat sesuatu yang baik pada hewan-hewan tadi. Al-muta'addi naf'uha, yang memberikan manfaat pada orang lain. Barakallahu fikum. Demikian fawaid yang kita dapatkan dari hadis ini, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.